Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Ma'asyaral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di penghujung dari bulan Ramadan ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita bisa menjalankan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan maupun amalan-amalan saleh kepada Allah Azza wa Jal sebagai bentuk taqarrub seorang hamba kepada Allah. Dan merupakan kenikmatan atas hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa, ketika menjalankan ibadah puasa dalam sebulan penuh ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya untuk dia menggapai pahala al-ajr wa thawab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya dengan dia memiliki kesempatan yang banyak untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah yang sifatnya al-wajibat, yang wajib-wajib, maupun yang mustahabbat, yang sunnah. Apakah dengan melaksanakan sholawatul khams, sholat lima waktu, dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya, dan ibadah yang lainnya berupa zikrullah wa tilawatil Quran wa sadaqah na'am wal amr bil ma'ruf wa da'wa ilallah dan sekian banyak amalan-amalan saleh yang lain yang seorang hamba bisa menjalankan di dalam bulan Ramadan ini, terkhusus fil asril awakhir, di mana hamba-hamba Allah yang beriman, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan i'tikaf, berdiam diri di masjid untuk menjalankan at-ta'atillahi azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan sisa pembahasan dari ahkamul idain atau ahkamul id, hukum-hukum terkait salatul id dan yang berkaitan dengannya, adalah min sunani al-idain, di antara sunnah-sunnahnya di dalam berhari raya. Nah, barakallahu fikum. Sebelumnya ada yang tersisa yang belum kita jelaskan, yaitu tentang hukum wanita-wanita, baik wanita yang masih gadis ya, di usia-usia baligh, atau wanita-wanita yang sedang dalam pingitan, perawan-perawan yang sedang dalam tirai pingitan. Nah, dan al-haid, yaitu wanita yang sedang mengalami haid. Nah, disebutkan di dalam riwayat al-Bukhari, ma rawahu al-Bukhari, disebutkan dalam bab 6 khurujun nisa fil musalla. Amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta amara biha an-nisa kama fi hadith Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nakhrujahunna fil fitri wal adha wal awatik wal haid wa dawatil khuduri fa ammal haid fayatazilu as-salah wa yashhadna al-khair wa da'watil muslimin. Disebutkan dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan wanita-wanita kami, ya, para wanita, pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, baik dia sebagai al-awatik, wanita-wanita yang di usia baligh, masih gadis ya, yang masih mencapai umur-umur baligh, kemudian wal haid, wanita-wanita yang haid sedang datang bulan, wadawatil khudur, dan perawan-perawan yang sedang dalam tirai pingitan ya. Nah, fa ammal haid fayatazilu nas-salah, adapun wanita-wanita yang sedang haid, mereka meninggalkan as-salah ya. Nah, wa yashhadna al-khair wa da'watil muslimin, tetapi mereka tetap boleh menyaksikan kebaikan dalam melaksanakan Id ya, wa da'watil muslimin, dan guna menerima dakwah ya, mendengarkan khutbah. Nah, maka ini dibolehkan ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para an-nisa, para wanita. Nah, disebutkan oleh para ulama di antara hikmah, nah, para wanita diperintahkan untuk keluar ya, semuanya, baik yang awatik, yaitu gadis-gadis di usia baligha, kemudian dawatil khudur, perawan-perawan yang sedang dalam pingitan, nah, wal haid, wanita-wanita yang haid, Di sana ada hikmahnya. Dahulu disebutkan oleh sebagian salaf bahwa jumlah kaum muslimin ketika itu tidak terlalu banyak. Nah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan ini termasuk sunnah beliau, yaitu melaksanakan sholat Id, baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, fil musalla, sebagaimana nam disebutkan di dalam sebuah riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam kharaja fil Id ilal musalla, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya keluar ya menuju musalla untuk melaksanakan salatul Id. Nah, padahal disebutkan keutamaannya Masjid Nabawi wa Masjidil Haram. Nah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ya melaksanakan salat di masjidnya. Nah, di sini ada faedah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id di musalla, di tanah lapang? Yang pertama, faedahnya adalah agar kaum muslimin ya bisa berkumpul dengan jumlah yang banyak di tanah lapang. Nah, ini yang pertama. Karena namanya tanah lapang, musalla ya, wasi', ya, luas. Berbeda dengan masjid di kala itu ya. Masjid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti sekarang, seperti Masjid Nabawi sekarang. Nah, Masjid Nabi di kala itu ya kecil ya. Nah, sehingga pelaksanaan salat Id ya, dan ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengerjakan di masjidnya tetapi di musalla, agar bisa kaum muslimin berkumpul di satu tempat dengan jumlah yang besar. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara hikmahnya, syiar min sya'airillahi azza wajal, untuk menampakkan syiar. Kalau di masjid, di dalam satu ruangan yang tertutup, bangunan yang tertutup, bina, tidak nampak jumlah muslimin yang sholat Id. Berbeda ketika pelaksanaan sholat Id itu di musalla, nampak ya jumlah kaum muslimin, nam rijalan wa nisaan ya, saghiran wa kabiran, baik yang anak-anak maupun yang dewasa, orang tua, para laki-laki, kaum wanitanya keluar semua ya, sehingga nampak syiar muslim muslimin banyak. Nah, ini yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada apa? Hadis yang tadi. Nah, hadis Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum wanita untuk keluar, baik yang awatik wal haid wa dawatil khudur, ikut keluar. Nah, agar bisa memenuhi musalla sehingga nampak ya besarnya jumlah kaum muslimin. Dan ini termasuk bentuk syiar. Bentuk syiar. Nah, barakallahu fikum. Maka boleh bagi wanita yang haid ya ikut datang ke musalla, ke pelaksanaan sholat Id. Nah, kemudian ya tazilna an as-salah, mereka ya tidak mengerjakan sholat, hanya dibolehkan mereka menyaksikan al-khair, kebaikan-kebaikan dalam pelaksanaan Id. Kemudian nah, mendengarkan dakwah al-muslimin ya, seruan, nasihat kepada kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di antara sunnah-sunnah Id ya, disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'id khalafa at-tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila di hari Id, di hari raya, keluar menuju musalla, beliau menyelisihi jalan. Maksudnya berjalan dengan mengambil jalan yang berbeda, ya, ketika pulang dan berangkat dan perginya. Nah, khalafat tariq. Nah, ini termasuk sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar Id di musalla, beliau khalafat tariq. Ya, menyelisih jalan. Berangkat mengambil jalan yang satu dan pulang mengambil jalan yang lainnya. Di sini ada hikmah pula yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, di antaranya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menunaikan hajat, ya, kaum muslimin di jalan yang satunya dan jalan yang lain. Maksudnya apa? Kaum muslimin ketika itu bilhaja ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, sangat butuh kepada Rasulullah, bertanya tentang masalah-masalah din, ya, problem-problem masalah keluarganya. Nah, sehingga Rasulullah agar bisa memenuhi hajat umatnya. Nah, ini diantara yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang berikutnya yaitu agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menebarkan salam, ya, ke banyak dari kaum muslimin. Jadi agar bisa menebarkan salam di jalan yang satunya dan kepada penduduk muslimin di jalan yang satunya. Nah, yang terakhir dan ini yang sahih, maksudnya yang paling kuat, adalah syiar, ya, sebagaimana tadi pelaksanaan sholat Id di musholla. Nah, jadi yang keempat ini yang disebutkan oleh ulama una adalah as-sawab, adalah min sya'airillah, syiar. Nah, jadi mengambil jalan yang berbeda, ketika berangkat dia mengambil jalan yang satu ini, pulangnya dia mengambil jalan yang lain. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di antara sunnah yang berikutnya adalah ayyakula qabla al-khuruj lis-salaa' Idul Fitr bit-tamarat yaqta'uha 'ala witrin. Nah, yaitu makan dulu sebelum berangkat salat Id. Nah, salat Idul Fitri, ya kan. Dengan beberapa kurma. Nah. Dan disunahkan witir. Salasa atau khamsa tamarot, ya, tiga atau lima. Nah, dan boleh ketika tidak didapati kurma, ya, dia makan minum, ya, dengan makanan penduduknya, ya. Misalkan kalau di penduduk di negeri kita, di kampung kita, di negeri kita, misalkan lontong, ya. Lontong opor, nah, masya Allah. Nah, ini tidak apa-apa, ya. Hanya berapa lontong, misalkan. Kemudian dia berangkat ke musola. Nah, kalau tidak ada kurma, ya, tidak memaksakan, karena agama ini wasi', ya, mudah. Nah, tidak harus, karena ini sunnah, ya. Ketika ada kurma, maka dia bisa dengan kurma. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang ketiga, ayyatajammala ar-rajul bi ahsani thiyabihi, yaitu seorang laki-laki berhias dengan baju yang paling bagus. Amman nisa fayakhrujna ila shalah ghaira mutajammilan. Nah, adapun kaum wanita, mereka keluar menuju sholat Id tanpa mutajammilat, apa, bersolek. Nah, kalau laki-laki berdandan biar keren, ya, biaran, ya, nah, ganteng. Nah, adapun wanita nggak boleh, ya. Ghairu mutajammilat, ya, wala mutatayyibat, dan juga tidak boleh pakai wangi-wangian yang harum-harum, enggak boleh. Nah, ini perlu dibahas ini. Ya. Adapun untuk rijal, bilibasi ahsani thiyabihi, dengan menggunakan pakaian yang paling bagus yang dia punya. Jadi antum harus siapkan, Ikhwan. Malam Id harus siapkan ini. Coba antum besok ini apa? Yang paling keren, yang paling bagus antum punya ini. Nah, disetrika. Ya, jangan enggak disetrika, sudah dicuci enggak disetrika. Melinting-linting nanti. Ya. Nah. Ya. Dipilih. Antum senang yang mana? Favorit? Wah, yang ini, yang jarang anak pakai kecuali acara khusus. Antum siapkan, ya. Antum yang punya istri suruh nyetrika. Yang enggak punya istri setrika sendiri. Ya. Nah, jangan uminya suruh setrika. Antum, ya. Nah, barakallahu fikum. Adapun kaum wanita, mereka dilarang untuk mutajammilat, bersolek, berdandan, mempercantik diri. Nah, ya. Dan memakai wangi-wangian. Maksudnya apa? Ya, bukan kemudian asal-asalan, ya. Ya, pakai pakaian yang biasa. Nah, yang menutup aurat, memakai hijab yang syar'i. Nah, ini mengena kepada kaum nisa awam, ikhwan. Ya, di mana mereka ketika keluar menuju Id, salatul Id, khususnya yang ya ke musala, mereka mutajammilat. Nah, ini yang dilarang dalam syariat kita. Ya. Melanggar hukum syariat. Seorang wanita yang keluar dari rumahnya mutajammilat, mutabarrijat, tabarruj, bersolek, berdandan, ya, mempercantik diri, mutatayyibat, memakai wangi-wangian. Nah, adapun kita lihat, nas'alullah ayyahdiyana wa iyyahu wa iyyahun, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, nisa muslimat, ketika mereka keluar menuju musalla, banyak yang itu tadi mutajammilat, ya, sudah disiapkan, sudah pakaian, gamisnya, jubahnya, yang biasanya enggak pernah pakai jilbab, wah, sudah di, nah, disiapkan khusus untuk sholat Id, masya Allah. Nah, wah, setelan dari atas sampai bawah, ya. Kalau yang jubahnya warnanya hijau, dari atas hijau sampai sandalnya hijau. Nah, yang warnanya biru, biru semua. Tasnya juga biru, masya Allah. Nah, jadi kita lihat, masya Allah, ini nisa, ikhwan, ya, dinukil oleh sebagian ulama kita, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan bil makna, ikhwan, lau adraka Rasul sallallahu alaihi wasallam fin nisa idza kharajat nam ila al bait nam la mana'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, ya, wanita-wanita yang keluar rumah dalam keadaan mereka itu tidak menjaga hijabnya, niscaya Rasulullah akan melarang mereka untuk keluar rumah. Nah, hatta fi shalah al-Id, ya. Sekalipun, ya, sampai pun ketika salat Id. Nah. Nah, ini wallahu alam, tapi riwayat ini perlu ditinjau, ya, dengan disinkronkan dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah memerintahkan keluar kaum wanita di zamannya karena memang kondisinya kaum mukminin, kaum mukminah di zaman itu masya Allah mereka ya menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah berlalu 6 zaman keadaannya mulai ya terkikis. Nah, la mana'at an-nisa kama mana'at an-nisa min bani Israel au kama qala. Maka Rasul akan melarang sebagaimana dilarangnya kaum wanita dari bani Israel untuk keluar rumah. Karena itu tadi mutajammilat, mutabarrijat, mutatayyibat. Ya. Mereka berdandan, bersolek, mempercantik diri, ya, memakai wangi-wangian. Nah, ini dilarang. Nah, maka penting bagi para aba ya, untuk menyampaikan kepada istri-istrinya agar tidak memakai minyak wangi. Enggak pakai minyak wangi, tapi sabunnya sabun parfum, ya. Sabunnya sabun spesial yang mengeluarkan parfum yang wangi. Nah, gimana ini? Ya, tebus dari ya, walaupun berpakaian berlapis-lapis, wanita kan pakaiannya lapis-lapis ya. Jubahnya, cadarnya, ini jilbabnya. Nah, itu dihindari. Ya. Dihindari sampai keluar bau wangi dari wanita. Nah, ya karena ada hadis yang khusus tentang larangan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Bukan berarti enggak pakai sabun mandinya, ya. Jangan wah, enggak boleh pakai sabun yang wangi. Kan rata-rata sabun pakai parfum ya, Van ya. Nah, ini sabun bau apa misalkan. Ya, cari yang baunya tidak menyengat. Ya. Baik, ini di antara sunnah. Kemudian yang berikutnya ayyadhab ilal musalla mashiyan. Nah, yaitu seorang berangkat menuju musalla dalam keadaan berjalan. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal musalla mashiyan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju musalla dalam keadaan berjalan. Nah, kemudian ana bahas sunnahnya makmum dan imam. Sunnahnya makmum ketika keluar menuju musholla mubakkiron hatta nam aywa jalasa fi shafil awwal yajlis fi shafil awwal. Nah, disunnahkan bagi makmum untuk datang lebih gasik, lebih awal. Ya, disebutkan dalam riwayat dinukil oleh Imam Nawawi, ba'da subuh. Ya, ba'dal fajar sudah persiapan berangkat. Nah, sehingga dia bisa duduk di saf pertama, kemudian dia bertakbir, memperbanyak takbir. Wa amma fi haqqil imam, nah, adapun bagi imam keluarnya hina bada as-shalah, ketika sholat mau dimulai. Nah, ya, imamnya terakhiran datangnya, ini termasuk sunnah. Ya, jadi kalau imamnya datangnya kok belum datang, ya itu sunnahnya memang. Ya, ya, masya Allah. Jadi makmum datang dulu. Ya, jangan imamnya nunggu. Makmumnya kok ini masih kebalik ini. Ya, makmumnya dulu datang dulu. Nah, yang ditunggu imamnya. Sehingga imam datang sudah siap, jamaah sudah siap. Nah, kemudian wa minas sunnah bada'a as-shalah qabla al-khutbah, dan termasuk sunnah diawalkan sholatnya sebelum khutbah. Ya, jangan nanti keliru. Ya, khutbah dulu baru sholat seperti khutbah Jumat. Ini beda. Ini sunnah. Jadi dimulai sholatnya kemudian baru khutbah. Barakallahu fikum. Kemudian sunnah yang berikutnya ini terkait dengan waktu sholat, yaitu at-takbirat az-zawaid. Nah, yaitu bertakbir selain takbiratul ihram dan takbir sholat di awal 7 kali, ada beberapa khilaf ikhwan, 7 kali, kemudian yang rakaat kedua 5 kali. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan 7 kali itu dengan takbiratul ihram. Nah, tetapi jumhur ulama 7 kali itu ya selain takbiratul ihram dan takbir salat, takbir intiqal. Nah, jadi 7, 5 ini ya selain dari takbiratul ihram dan takbir intiqal, takbir pepindahan ke rakaat. Nah, barakallahu fikum. Ini diantara sunnah. Nah, kemudian diantara sunnah yang terkait dengan pelaksanaan sholat juga adalah raf'ul yadain, ya, ma'akulli takbirat, mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Nah, ini juga pendapat jumhur ulama. Nah, kecuali pendapat al-imamu Malik tidak mengangkat tangan, dan disahihkan pendapat beliau ini oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nah, jadi imam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, menurut pendapat Imam Malik tidak mengangkat tangan, tapi jumhur ulama yaitu tadi mengangkat tangan, ya. Dan ini juga dikuatkan oleh masyayikh di zaman kita, yaitu yang rajih raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Wallahu alam. Adapun yang memegang pendapat Imam Malik dengan tidak mengangkat kedua tangannya, ya, sebagaimana disahihkan riwayat ini oleh Syekh Al-Albani, fadl, enggak apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita menunggu pengumuman sidang isbat insyaallah nanti jam 7 oleh Menteri Kementerian Agama Republik Indonesia, dan kita berpuasa dan berfitri bersama waliul amr. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun. Puasa kalian itu bersama dengan kaum muslimin, mereka berpuasa, dan Idul Fitri kalian juga di mana kaum muslimin ya sedang merayakan Idul Fitri ya secara serentak. Sehingga ini termasuk manhajul Islam, manhaj Nabi kita, bahwasanya kita berpuasa dan berhari raya bersama penguasa kaum muslimin. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.